hidup adalah perjalanan. Yang menjadi pertanyaan, di mana Anda berjalan? Kemana arah Anda berjalan? Hidup adalah perjalanan, memang fakta. Tapi awas, jangan sampai itu bukan jalan kebaikan dan kebenaran. Karena itu kenalilah seperti kita mengayunkan langkah. Kalau menuju ke tempat kerja, pasti kita tahu di mana kantor berada. Alamat yang jelas, arah yang jelas, maka kita akan tiba. Tapi kalau di jalan menuju kantor, Anda tergoda memalingkan mata, membelok ke satu arah, tak tiba di kantor pada waktunya. Ya, Anda sudah jadi tersesat. Tapi bukan karena tak tahu, tapi karena dengan rela menyesatkan diri, bukan? Begitulah jalan kehidupan. Pasti Anda tahu apa itu kebaikan, pasti Anda tahu apa itu kebenaran. Tetapi, lepas dari banyak sedikit yang kita tahu, kita selalu mau memalingkan pandang. Mata tergoda berbelok arah, ada di jalan yang salah. Awas! Jangan lupa, jalan kebaikan, jalan kebenaran, maka kita akan tiba di kedamaian. Tidakkah Anda rindu hidup yang damai? Karena di sanalah bahagia terbangun. Jadi, kenalilah dan berjalanlah di jalan yang baik dan benar. Jangan pernah tergoda untuk menyimpang dari sana. Ingat, damai menanti, itu sangat indah. Damai menanti, itu tak pernah terbeli. Damai menanti, hanya kesetiaan pada jalan baik dan benar. Bayar harga, ada di sana. Selamat menikmatinya.